pagi-pagi joget ya. Jangan diam. Suaranya dong. Yang keras. Tidak semua public figure itu lebay. Tidak semua pekerja seni itu DJ. Banyak yang hidupnya biasa-biasa aja, hingga jarang sekali disorot oleh media. Apa kabarnya dengan karir mereka? Apakah wujud mereka itu masih ada di dalam dunia hiburan yang merajalela? Karir mereka mungkin gak akan bertahan lama. Pernah kulihat sebuah gosip di televisi, cerita cerai ya.